telah mengkabarkan kepada kami Usamah bin Zaid, Allah beliau berkata, akhbarani Musa ibnu Muslim maula ibnati Qarib, telah mengkabarkan kepadaku Musa bin Muslim maula ibnati Qarib, yang mana Musa bin Muslim ini adalah pembantu anak perempuannya Qarib, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Musa bin Muslim, annahu rubbama haddatha anin nabi alaihi salatu wassalam fa yaqul, bahwasanya berkalikum Musa bin Muslim ini adalah pembantu atau budak yang telah diperdekakan, ya, yang mana itu adalah milik barakahikum anak perempuannya Qarib, bahwasanya beliau menceritakan barakahikum rubama haddatha anin nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Abu Hurairah bisa jadi, ini kata Musa bin Muslim, barangkali telah menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, fayaqul, dengan perkataannya, jadi ini ucapan Abu Hurairah, haddatsani ahdabus sufrain, kata Abu Hurairah, yang dinukilkan oleh Musa bin Muslim, haddatsani ahdabus sufrain atau ahdabus sufrain, telah menceritakan kepadaku tentang sebuah hadis, seseorang yang bulu matanya panjang dan halus, yakni Nabi. Ini sifatnya Nabi. Abu Hurairah ini menceritakan ucapan Nabi dengan memberi sifat Nabi sendiri. Telah menceritakan kepadaku seseorang yang ahdabus sufrain, kedua bulu matanya panjang dan halus. Jadi kedua bulu mata Nabi panjang dan halus. Abyadul kashhain, seseorang yang dua lambungnya putih. Barakallahu, badan beliau putih. Di antaranya dua lambung beliau. Ini hukum asal kulit Nabi itu putih. Lalu lama-kelamaan agak barakahiku merah sedikit karena terkadang terkena sengatan matahari. Abu Hurairah ini menceritakan tentang sifat Nabi, idza aqbala aqbala jami'an, bahwasanya Nabi itu kalau beliau itu menghadap atau maju, maka beliau itu menghadap dengan semua tubuhnya, tidak separuh-separuh. Apabila beliau berhadapan-hadapan dengan seseorang, berbicara dengan seseorang, atau beliau itu maju melangkahkan kaki, beliau itu menghadap dengan seluruh tubuhnya. Wa idza adbara adbara jami'an, dan apabila beliau itu mundur atau berpaling, maka beliau berpaling dengan semua tubuhnya. Lam taro ainun mitlahu, kata Abu Hurairah, tidak akan pernah terlihat, ya, mata yang semisal dengan mata Nabi karena keindahannya. Ya, indahnya mata Nabi. Walan tarahu, dan sekali-kali engkau, yakni kepada Musa bin Muslim, Abu Hurairah menceritakan, dan sekali-kali engkau, ya, tidak akan melihat mata yang semisal dengan mata Nabi dari sisi keindahan. Barakallahu. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama, barakallahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau adalah ahsanan nasi wajhan, manusia yang paling tampan. Wa ahsanahum khalqan, dan manusia yang paling baik akhlaknya, ini Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, riwayat Al-Barra' bin Azib, beliau menceritakan, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam ahsanan nasi wajhani. Kata Al-Barra' bin Azib, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau adalah manusia yang paling tampan. Wa ahsanahum khalqan, dan beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya di antara mereka para sahabat dan di antara manusia yang ada. Barakakum. Dalam hadis ini, ya, Al-Barra bin Azib, dari faedah yang baru kita baca, para ulama berselisih pendapat tentang siapakah manusia yang paling tampan. Ada yang menyatakan Nabi Yusuf alaihissalam, namun ada yang membantah yang paling tampan adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Adam alaihissalam langsung Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang membuat dirimu tercegah dari sujud penghormatan kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, wahai iblis. Ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang membuatmu enggan, tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Para ulama ada yang mengatakan, maka Nabi Adam alaihissalam lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang menyatakan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam paling tampan di antara mereka semua. Barakallahu. Yang jelas, di antara seluruh manusia, yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul. Di antara para nabi dan para rasul, yang paling utama adalah ulul azmi. Masuk padanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Di antara lima nabi ini yang masuk dalam deretan ulul azmi, yang paling Allah pilih ada dua, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. mendapatkan gelar Habibullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara dua nabi kita dan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang paling lebih Allah cintai adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, dan beliau lebih tinggi, lebih utama daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, dalam surat Al-Qalam Allah berfirman tentang akhlak nabi, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai nabi berada di atas akhlak yang paling mulia. Dan istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang nabi, tentang akhlak beliau, khuluquhu al-Qur'an. Akhlak nabi adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, kalau ingin melihat bagaimana kandungan Al-Qur'an, penerapannya bagaimana, contohlah nabi. Maka nabi adalah ahsanahum khalqan. Manusia yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana pada hadis Al-Barra bin Azib. Selain yang paling tampan, beliau adalah yang paling baik akhlaknya. Faedah yang berikutnya, di antara sifat nabi, ciri-ciri tubuh beliau adalah ahdabus syufrain. Kedua bulu mata beliau panjang dan halus. Ya, halus, tidak kasar. Abyadul kashhain, dan dua lambung beliau putih. Berarti tubuh nabi itu putih. Ya, bahkan dalam riwayat lain, kedua ketiak nabi itu putih, tidak berbulu, karena memang nabi membersihkan ketiak beliau. Dan membersihkan ketiak barakafikum merupakan ya sunnah untuk dibersihkan, sunnah fitrah manusia. Ya, barakafikum. Faedah yang berikutnya, barakafikum, di antara adab ketika berbicara adalah barakafikum menghadap lawan bicaranya dengan semua tubuhnya. Kecuali karena uzur. Uzur misalkan sedang di dalam mobil. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin sesama di dalam mobil, ya, yang depan sama belakang, atau yang di dalam mobil berbicara dengan yang di luar mobil. Mungkin tidak bisa maksimal dengan menghadap seluruh tubuhnya. Barakallahu. Oleh karena itu, kalau memungkinkan untuk menghadap dengan seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya terutama, maka dilakukan. Jangan ngajak bicara barakafikum ya hanya wajahnya saja, sementara orangnya ya misalkan begini, ya ngajak sama, ngajak bicara begini, ya maka seperti itu tidak baik. Ya, harus berhadapan-hadapan, kecuali karena kondisi memang tidak bisa, seperti rapat, mungkin duduk di meja, ya otomatis mungkin sebagian dengan yang lain, ya ada yang bisa berhadapan-hadapan, ada yang tidak. Kemudian berkomitmen pada hadis ini juga diambil faedah, ya di antaranya adalah adab ketika berpaling atau mundur maka hendaknya berpaling dengan seluruh tubuhnya. Ya. Atau mundur, misalkan mundur dengan seluruh tubuhnya. Jangan separuh-separuh. Ya, dikhawatirkan ini adalah barakakum timbul adanya seudon buruk sangka seakan-akan meremehkan orang yang diajak bicara barakakum. Faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam karena ahlaman nas, beliau adalah manusia yang paling lembut, wa awqaron nas alaihi salatu wasalam, dan beliau adalah manusia yang paling tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak istijal, tergesa-gesa, tenang. Ya, barakallahu fikum. Kalau memang barakallahu fikum terburu-buru, ada keperluan dan tidak ada waktu banyak untuk berbicara dengan tenang kepada orang yang diajak bicara, ya, maka disampaikan udurnya bahwasanya saya buru-buru. Jangan sampai berkafikum, ya, hanya memberikan wajah tolehan, ya, menoleh saja sambil berbicara, maka ini kurang bagus berkafikum. Kalau diajak bicara, apalagi itu penting, ya, dan tidak ada udur, maka berhadapan-hadapan. Bukan barakakum diajak bicara sambil main HP, ya, tidak menghadap orang yang mengajak bicara, ya, kemudian sambil mengerjakan sesuatu yang sebenarnya masih bisa di tinggalkan sejenak, ya. Maka barakakum kita harus tawaduk, rendah hati, ya, mengalah demi persatuan, demi ukhuwah, demi persaudaraan, supaya tidak barakakum timbul perkara yang tidak diinginkan dikarenakan perkara yang sangat remeh. Barakallahu. Kemudian kita baca satu bab lagi. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab Al-Mustasyaru Mu'taman. Al-Mustasyaru Mu'taman. Bab orang yang diajak bermusyawarah haruslah orang yang terpercaya. Haruslah orang yang amanah. Orang yang diajak bermusyawarah haruslah orang yang amanah, terpercaya. Laisa bikhonin, bukan pengkhianat. Barakallahu. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Adam, qala, beliau berkata, haddatsana Syaiban Abu Muawiyah qala, telah menceritakan kepada kami Syaiban Abu Muawiyah qala, beliau berkata, haddatsana Abdul Malik ibnu Umair, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair, an Abi Salamah ibni Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam li Abi Haitham, suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada sahabat beliau yang bernama Abu Haitham, Nabi bertanya, hal laka khodim, apakah engkau memiliki pelayan? Qala, Abu Haitham menjawab, la, tidak punya. Qala, maka Nabi menjawab, menimpali, fa'idha atana sabyun fa'tina, nanti apabila datang kepada kami seorang tawanan, maka datanglah engkau kepada kami. Fa'utiyan nabiyu alaih salatu wassalam biroksain laisa ma'ahu matalif, kemudian didatangkan kepada Nabi dua orang tawanan, ya, yang mana dua tawanan tadi tidak bersama orang yang ketiga. Ya, ini hanya dua tawanan. Ya, fa'atahu Abu Haitham, maka Abu Haitham mendatangkan, ya, barakallahu fikum, nah, maka Abu Haitham mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Haitham, ikhtar minhuma, pilihlah olehmu salah satu dari kedua tawanan tersebut untuk dijadikan pelayan. Qala, namun Abu Haitham mengatakan, ya Rasulullah, ikhtarli, wahai Rasulullah, pilihkan untukku mana pelayan yang cocok bagiku. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi menyatakan, innal mustasyara muqtaman, sesungguhnya orang yang diajak bermusyawarah haruslah orang yang terpercaya. Khudh hadza, ambillah tawanan yang ini, yakni salah satu dari dua tawanan tersebut Nabi pilihkan untuk Abu Haitham. Fa inni ra'aituhu yusalli, karena sesungguhnya aku, kata Nabi, melihat dia ini, yakni salah satu tawanan yang Nabi pilihkan untuk Abu Haitham, aku melihat dia ini salat, orangnya salat. Wastausi bihi khairan, namun tetaplah engkau memberi nasihat kepada dia dengan nasihat yang baik. Faqalati imra'atuhu, maka istri Abu Haitham yang mendengar ucapan Nabi tersebut menyatakan, ma anta bibalighin ma qala fihi nabi alaihi salatu wasalam illa ayyuhtiqahu. Tidaklah engkau itu dikatakan sebagai orang yang selalu menyampaikan ucapan Nabi, melainkan apa yang engkau, apa yang Nabi ucapkan, barakakum, apa yang Nabi katakan, engkau selalu memberikan jalan yang terbaik, yakni engkau memerdekakan budak tersebut, tawanan tersebut. Barakallahu'alaikum. Qala. Maka Abul Haitham berkata, fahuwa atiq. Ya sudah kalau gitu, tawanan tersebut statusnya bukan budak, namun dia adalah orang yang merdeka. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan. Sesungguhnya Allah tidaklah mengutus seorang nabi atau seorang khalifah, illa walahu bitonatan, kecuali seorang nabi atau seorang khalifah pemimpin, dia memiliki dua pendamping. Ya, memiliki dua pendamping. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu pendamping yang senantiasa memberikan arahan-arahan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa bitanatun la ta'luhu khabala. Dan satu lagi pendamping yang selalu mengajak kepada perbuatan yang jelek, ya, barakallahu'alaikum, yakni perbuatan yang khobala, ya, perbuatan yang bisa merusak kemudian. Kata Nabi, wa may yuqa bitanatas su' faqad huqiya. Dan barang siapa yang terlindungi dari teman, dari pendamping yang jelek, faqad huqiya, berarti dia telah terlindungi. Dan yang melindungi adalah Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini, barakallahu'alaikum, yang pertama, bolehnya seseorang mengambil pembantu atau pelayan. Namun ingat, jangan sampai timbul fitnah. Jangan sampai timbul fitnah antara majikan dengan pembantunya. Kalau memang bukan mahramnya, harus sesuai dengan batasan-batasan syariat. Barakallahu fikum. Tidak boleh berduaan, tidak boleh salaman, tetap diupayakan ghadul basor, menundukkan pandangan, kalau bukan mahrum, yang itu adalah lawan jenis. Dan tidak boleh keluar rumah berdua, barakallahu. Faedah yang berikutnya, barakallahu. di antara syarat anggota musyawarah adalah orang yang amanah. Di antara syarat anggota musyawarah adalah orang yang amanah. Barakallahu. Bagaimana cara kita mengetahui amanah? Maka amanah itu barakallahu dilihat dari amalan sehari-hari. Ya. Sejauh mana ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dilihat dari akidah dan keyakinan dia sudah sesuai atau tidak dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak sesuai, maka bukan orang yang amanah. Dia memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang mengandung syirikan, maka dia bukanlah orang yang amanah dan tidak boleh dijadikan sebagai anggota musyawarah dan tidak bisa diajak sebagai orang yang dimintai pendapat. Demikian pula dengan melihat amalan sehari-hari dari sisi amanah dia terkait pekerjaannya. Barakallahu'alaikum. Ya, amanah atau tidak, baik itu urusan duniawi. Barakallahu'alaikum. Di antara faedah yang berikutnya, di antara sifat orang yang amanah adalah dia menunaikan sholat. Karena Nabi mengatakan, fa inni ra'aituhu yusolli. Karena sesungguhnya aku melihat dia itu sholat. Dalam keadaan sebelumnya, Nabi menyatakan, innal mustasyarah mu'taman. Sesungguhnya orang yang boleh diajak bermusyawarah adalah orang yang yang amanah. Yakni, apa itu? Salat di antaranya. Karena dengan salat, kalau dia bisa salat dengan cara yang benar, wudunya benar, ketika sholat menjalankan rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, barakallahu, maka sholat dia itu akan memperbaiki keadaan dia sehari-hari. Dari cara berucapnya, cara bertindaknya, cara berpikirnya, barakallahu. Sholat itu mempengaruhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna sholah kanat tanha anil fahsai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau sholatnya benar. Maka kalau ada orang sholat tapi sering bermaksiat, berarti perlu ditinjau ulang sholatnya. Ya, barakallahu. Itu di dunia. Dampaknya seperti itu. Ya, barakallahu. Kalau di akhirat ada orang sholat tapi kok ternyata masuk neraka, ya itu dampak di akhirat. Karena mungkin ya jelas tidak benar sholatnya sehingga dia melakukan dosa-dosa yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, wajib untuk senantiasa saling menasehati dengan kebaikan. Karena Nabi menyatakan wastausi bihi khairu, dan tetaplah engkau memberi nasihat kepada dia berupa kebaikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. Ya, pada ayat yang ketiga yang di awal-awal Allah menyatakan demi masa, innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia itu seluruhnya akan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ya, yang bukan orang muslim maka dia merugi. Wa amil sholihat, dan orang yang beramal soleh. Setelah beriman dia harus beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan dia selalu saling memberikan wasiat berupa kebaikan dan wasiat berupa kesabaran. Faedah yang berikutnya, anjuran memerdekakan budak. Karena tawanan juga termasuk budak. Faedah yang berikutnya, barakakum, seorang nabi atau seorang penguasa sudah Allah takdirkan memiliki dua teman atau dua pengiring dengan sifat yang berbeda. Yang satu sifatnya baik, terpuji, mahmudah, bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar, teman yang senantiasa menyerukan kepada amar ma'ruf nahi munkar. Sementara teman yang lain adalah teman yang tidak terpuji, tercela, la ta'luhu khabala, yang senantiasa menyeru kepada kerusakan, kepada kedoliman, kejelekan. Maka dengan ini hendaknya kita mendoakan barakakum, ya, penguasa kita, pemerintah kita, supaya Allah anugerahkan kepada mereka semua, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah menjaga mereka semuanya dengan mendapatkan teman-teman yang baik, beramal ma'ruf nahi mungkar. Tidaklah memberikan ide kecuali ide yang baik. Tidaklah memberikan arahan, usulan kecuali usulan yang syar'i. Amin. Dan kita juga berdoa kepada pemerintah, untuk pemerintah kita, penguasa kita, semoga dijauhkan dari bitonatus su', teman-teman pendamping-pendamping yang jelek, yang selalu berusaha mengarahkan kepada kerusakan dan kezaliman. Faedah yang terakhir, barakakum, kita harus berlindung dari teman yang jelek dan memohon supaya mendapatkan teman yang baik. Oleh karena itu kita banyak-banyak membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu. Dan di antaranya juga berkongkong faedah dari lafaz wa may yuqaw bitonatas su' faqad hudiya. Dan barang siapa yang terlindungi dari teman yang jelek, maka dia telah terlindung. Ini menunjukkan berbagikum berlindung dari teman yang jelek merupakan perkara yang sangat penting, dan berlindung memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan cara menjalani sebab-sebab supaya Allah jauhkan dari teman yang jelek. Berarti memilih teman yang baik. Ya, yang baik agamanya. Jangan memilih teman karena dunia, yang kaya, ya, dirangkul, yang miskin ditendang. Barakallahu. Kemudian di samping memilih teman yang baik, barakallahu, maka yang terpenting juga adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari teman yang jelek dan supaya didekatkan dengan teman yang baik. Dan wa hasuna ulaika rafiqo, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan merekalah adalah orang-orang yang paling baik, teman yang paling baik, yakni minan nabiyyin, para nabi dan para rasul. Dengan cara kita meneladani mereka. Wasuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Wassolihin. Wasiddiqin, orang-orang jujur setelah para nabi dan para rasul, jujur keimanannya. Wassolihin, wasuhada, ya, dan orang-orang yang mati syahid, ya, dengan meneladani mereka. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Maka kita harus berteman dengan orang-orang soleh. Wahasuna ula ikarofiko, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Baik, barakofikum, wawlaw ta'am sawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada sore hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya. Wawlaw ta'am sawab. Wa akhiru da'ana anilhamdulillah rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله وبركاته.